Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-wabil as-sayyib. Wa qala ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ibadilladhina amanu attaku rabbakum. Lilladhina ahsanu fi hadihi dunya hasanah. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، فالإحسان له جزاء معجل ولا بد. والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjabaran panjang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang keutamaan zikrullah. Ya, yang ke 34. Yang mana intinya zikrullah akan membuat seorang hamba itu senantiasa ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya. Yang mana melupakan Allah adalah merupakan sebab celaka dan binasanya hamba, baik di dalam dunianya maupun di akhiratnya. Karena orang yang melupakan Allah, wajib dia akan melupakan kemaslahatan dirinya. Dan Allah melarang kita meniru orang-orang yang lupa Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah membuat mereka lupa tentang kemaslahatan diri yang harus mereka capai. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah ya menyebutkan tentang perumpamaan bagaimana orang ya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kacau balaulah seluruh hidupnya, seluruh urusannya. Diumpamakan bagikan perumpamaan seseorang yang memiliki kebun. Ya. Dia punya kebun, punya tanam-tanaman, dia punya gembalaan, yang mana dengan hal itulah dia akan dapat ya menjaga kelangsungan hidupnya dengan senantiasa ya mengurusi sawah ladangnya, kebunnya, ternaknya. Tapi dia lupakan, dia lalaikan, dan dia sibuk mengurusi hal-hal lain yang tak mendatangkan baginya kemaslahatan sedikit pun. Ya, dia melupakan urusan kebunnya, tanamannya, ternaknya, maka pasti kebun ini akan hancur, ternaknya pun demikian, semuanya akan habis. Itulah ya perumpamaan orang yang lalai dengan kemaslahatan dirinya. Padahal orang tersebut bisa mencarikan orang lain untuk menggantikannya, mengurusi semua harta benda miliknya agar tetap berjalan, berkembang. Ya, bagaimana dengan orang yang lupa dengan kemaslahatan dirinya? Dia melalaikan dirinya, sibuk dengan kemaslahatan, yang sibuk dengan segala sesuatu yang tidak mendatangkan maslahat baginya. Pastilah lebih hancur dan lebih binasa. Kita berikan kemarin perumpamaan tentang orang yang gila. Bagaimana orang gila tak tahu bagaimana mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Sehingga kita melihat dia tak peduli dengan kebersihannya, pakaiannya, makanannya, dan seterusnya. Ya, demikianlah perumpamaan orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. maka tidaklah ada jalan bagi seorang hamba untuk dapat aman ya dalam hidupnya kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasah lidahnya dengan senantiasa ya melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya hakikat kehidupannya. Dan itulah bekal hidupnya. Itulah asupan makanan hatinya. Ya. Sebagaimana tubuhnya butuh asupan makanan, jika dia tinggalkan dia akan binasa, demikian juga hati pun memiliki kebutuhan terhadap asupan makanan yang jika ditinggalkan hati ini akan binasa pula. Ya. Begitulah perumpamaan dengan zikrullah tabaraka taala. Apalagi kalau dibanding-bandingkan orang yang tak peduli dengan makanan minumannya, ya dia biarkan tak makan tak minum, ujungnya adalah dia akan mati jasadnya. Ya, tapi orang yang tidak peduli dengan apa-apa yang mengobati hatinya, memperbaiki hatinya, maka akan hancur masa depan akhiratnya. Hancur selama-lamanya yang tak akan dapat dia perbaiki lagi. Ya. Dan ini diantara keutamaan zikrullah tabaraka taala. Dan Allah telah menggariskan barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia tentang kemaslahatan dirinya di dunia. Dan Allah akan melupakan dia kelak di hari kiamat. Dalam alam barzakh Allah menyebutkan barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, baginya kehidupan yang sempit, dan aku akan giring dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia bertanya, Tuhan, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu aku melihat? Maka dikatakan, demikianlah engkau dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Engkau pun sekarang dilupakan. Maka dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan dalam azab, tak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan makna lalai daripada zikir kepada Allah mencakup lalai untuk mempelajari apa yang Allah turunkan kepada nabinya berupa wahyu, yaitu Al-Qur'an. Ya. Dengan Qur'anlah seorang hamba dapat mengingat Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengannya. Dengan Al-Qur'an hamba mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perintahnya, larangannya. Ya. Maka orang berpaling daripada mengingat Allah maknanya berpaling daripada Quran. Tak peduli dengan isinya, apa kandungannya, apa perintahnya, apa larangannya. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut nanti akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Ya. Sempitnya hidupnya di dunia dengan segala macam urusannya, perkara yang ya tidak diberikan Allah taufik, kecobalau. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepadanya, saleh. Maka dikatakan Al-Qayyim, bagi mereka ini akan Allah berikan kehidupan yang sebaik-baik kehidupan, baik di dunia, baik dalam alam barzakh, dan nanti di negeri akhirat. Kebalikan daripada mereka yang malah daripada zikrullah tabaraka ta'ala. Kemudian Muqayyim menyebutkan beberapa ayat jaminan bagi orang-orang yang beramal saleh, beriman kepada Allah, berzikir kepadanya, Allah akan berikan jaminan baginya kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ada beberapa ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh dan dia mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw untha, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Maka kalau ingin kehidupan yang baik, maka hiduplah dengan iman dan amal saleh. Ya, kata Ibnu Qayyim, ini balasan di dunia. Nanti di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, nanti pasti akan kami ganjari mereka dengan sebaik-baik ganjaran dengan sebab apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi kebahagiaan hidup bagi orang beriman, beramal saleh, berzikir kepada Allah, ya, mencakup kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ya, Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma futin dzulimu," orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka itu diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, penderitaan, "la nubawwi annahum fid dunya hasanah." Kami pasti akan memberikan kepada mereka di dunia ini kebaikan. Ini balasan bagi hijrah. Di dunia Allah akan berikan kebaikan sebagaimana para sahabat. Allah berikan bagi mereka berbagai macam kebaikan dunia. Ya. Dengan hijrahnya mereka, bahkan Allah berikan kepada mereka dunia dengan hijrahnya mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Sungguh balasan akhirat lebih besar daripada balasan dunia. Di dunia saja kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dengan iman dan amal saleh, bagaimana dengan negeri akhirat? Ya, ini ayat yang kedua. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Wa anistaghfiru rabbakum," berhendaklah kalian beristighfar, minta ampunan kepada Tuhan kalian, "tsumma tubu ilaihi," bertobat kepadanya, "yumatti'kum mata'an hasanan." Dia akan memberikan bagi kalian kehidupan yang baik. "Ila ajalin musamma," sampai datang ajal kalian. Di mana ini? Di dunia. Ini menunjukkan istighfar, taubat adalah merupakan sebab kebahagiaan di dunia sampai ajal datang menjemputnya. Bagaimana di akhirat? Kata Allah, "wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah." Nanti di akhirat Allah akan berikan semua mereka karunia-Nya. Ya, kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum," katakan Muhammad, "wahai hamba-hambaku yang beriman, takutlah kepada Tuhan kalian, lilladzina ahsanu fi hadzihid dunya hasanah." Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia, baginya balasan kebaikan. Kebaikan di dunia. "Wa ardullahi wasi'ah," bumi Allah itu luas. "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Nanti akan diberi ganjaran bagi orang-orang bersabar dalam dunia ini, balasan yang tak terhingga di negeri akhirat. Ya, maka inilah empat ayat yang menunjukkan bahwasanya orang berbuat baik akan dibalasi di dunia dan di akhirat. Orang beriman beramal saleh dibalasi Allah ganjaran dunia maupun di akhirat, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kata Ibnu Qayyim, "hadhihi arba'atu mawadhi'," inilah empat tempat, "dzakarallahu ta'ala fiha," Allah menyebutkan dalamnya, "annahu yajzil muhsina bi ihsanih." Allah wajib berjanji akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikannya. Jaza'ain, dua balasan. Jaza'an fid dunya, balasan di dunia, wa jaza'an fil akhir, dan balasan di akhirat. "Fal ihsanu lahu jaza'un mu'ajjal wa la budda." Siapa yang berbuat kebaikan pasti akan diberikan ganjaran yang cash, pasti harus di dunia. "Wal isaatu laha jaza'un mu'ajjal wa la budda." Sebaliknya, keburukan itu pasti akan Allah berikan pula ganjaran cash di dunia. Allahu akbar. Orang mengira hanya ganjaran akhirat saja. Kalau berbuat keburukan, nanti dapat ganjaran di akhirat, di azab. Di dunia tidak. Itu salah. Di dunia pasti dia kena dengan keburukannya. Ya. Semakin dahsyat keburukan orang di dunia, semakin cepat binasanya dia. Kau lihatlah orang-orang yang sadis, membegal, membunuh, mencincang. Cepat habisnya di dunia ini. Kalau berikan balasan di dunia, yang berbuat zalim akan datang lebih zalim daripada dia, menghabisi dia. "Kadzalik wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami telah tetapkan, kami akan wakilkan orang zalim untuk menzalimi orang yang zalim sepertinya. Jangan dikira aman di dunia dengan kezaliman. Pasti akan ada balasan, balasan kes dunia dan di akhirat. Sebagaimana kebaikan pun akan mendapatkan balasan kes di dunia dan di akhirat. Naam. "Walau lam yakun illa ma yujaza bihil muhsinu min insirahi sadrihi wa anfisahi qalbihi wa sururihi wa laddatihi bi muamalati rabbihi azza wa jalla wa ta'atihi wa dhikrihi wa na'imi ruhihi bi mahabbatihi wa dhikrihi wa farhihi bi rabbihi subhanahu wa ta'ala a'zamu mimma yafrahul qaribu min as-sultanil karimi 'alayhi bi sultanihi." Kata beliau rahimahullah, "Walau lam yakun illa ma yujaza bihil muhsinu," kalau tak ada balasan yang akan diperoleh oleh orang berbuat kebaikan di dunia ini berupa min syirahi sadri, hatinya, dadanya menjadi lapang. Dadanya menjadi lapang, wan fi sahi qalbi, hatinya menjadi luas. Artinya di antara bentuk balasan, jangan dianggap balasan harus harta yang banyak, bukan. Uang segepok, pangkat kedudukan, tidak. Kata beliau, minimal balasan kebaikan yang Allah berikan bagi orang berbuat baik di dunia adalah insyirah sadrih. Ya. Dadanya menjadi lapang, wan fi sahi qalbih, hatinya menjadi luas, wasururihi, dia akan bahagia, waladatihi, dia akan merasakan nikmat hidup, bimu'amalati rabbihi azza jalla, dengan senantiasa berinteraksi dengan Tuhannya. Dia akan merasakan nikmat, hatinya tenteram, dadanya lapang, ya, beribadah dengan Tuhannya, wa ta'atihi, merasa nikmat dengan berbuat taat kepada Tuhannya, wa dzikrihi, merasa nikmat dengan berzikir kepadanya, wa na'imi ruhihi, dan dia merasakan betapa nikmat ruhnya, bi mahabbatihi wa dzikrih, dengan mencintai Allah, mengingatnya, wa farahihi bi rabbih, gembiranya dia dengan Tuhannya subhanahu wa ta'ala, a'zama, bahkan segala kenikmatan ini lebih dahsyat, mimma yafrahul qaribu min sultan, daripada apa yang dirasakan berupa kebahagiaan bagi orang yang dekat dengan penguasa dunia, min sultanil karim alaihi bisultani, orang yang punya teman dekat presiden, punya teman dekat raja. Bayangkan raja-raja yang kaya, raja Qatar misalnya, penguasa Qatar, dia teman dekatmu, kau telepon dia akan jawab. Bayangkan, ya, teman dekatmu Raja Salman, tinggal kau klik saja, kau telepon saja, datang dia, siap dia. Itu bayangan ya, bayangan, bukan benarnya, bayangan aja, anggap. Kau telepon pagi ini, Raja Salman, tolong, siap, kata Raja Salman. Telepon lagi penguasa Qatar, penguasa negeri-negeri Arab kaya semua. Kau dekat dengannya, dekat sekali dengannya, bahkan kau tak dah lagi dari majlis khususnya, bebas. Ya, betapa gembiranya orang semacam ini. Gak usahlah orang terdekat dengan penguasa atau raja. Ya, yang jaga pintu gerbang istana saja udah merasa bangga. Aku penjaga pintu gerbang istana. Ya, jangan macam-macam. Aku ini pengawal presiden ini. Bukan sembarang pasukan, aku pasukan elit. Masih pengawal saja sudah bangga. Bagaimana pula dengan orang dekat dengan presiden? Ini semua kegembiraan tak ada bandingan dengan kegembiraan seorang hamba berbuat taat kepada Tuhannya, berzikir kepadanya, beramal saleh, tunduk kepadanya. Ini tak dapat dibandingkan antara kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dengan makhluk. Subhanallah. Naam. Wa ma yujaza bihi al-musii'u min dhiqi sadri wa kiswatil qalbi wa qaswatil qalbi wa tasattutihi ودلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى خس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. Sebaliknya pun demikian. Ma yujaza bihil musyi, balasan yang Allah berikan kepada orang berbuat keburukan, jangan dianggap balasan tersebut di dunia hanya berupa penjara di dalam jeruji besi. Bukan hanya itu. Bukanlah makna keburukan di dunia dia ketangkap karena maling ayam, kemudian dipukuli orang. Bukan itu. Itu tak ada apa-apanya. Semuanya. Ya, semua yang berbuat keburukan pasti dibalas. Dan kebalasannya bukan harus dalam bentuk masuk penjara, didera oleh penguasa, dipukuli. Bukan hanya itu. Di antara balasan kes yang wajib diterima setiap orang bermaksiat adalah min dhiq sadr, dadanya menjadi sempit dengan maksiatnya. Dan itu hukuman. Ya, nikmat hidup adalah ketika dada itu lapang. Ya. Dan kecelakaan hidup adalah manakala dada itu sempit. Ya, jangan dikira dada yang tak bisa menyempit, dia bisa menyempit sesempit-sempitnya. ya, stres dengan dirinya. Dia laknat, dia sumpah serapah dirinya sendiri. Jangan kau kira orang bermaksud itu tidak menyumpah dirinya, dia sumpah laknat dirinya sendiri. Ya. Jangan dikira orang sudah hanyut dalam narkoba itu enggak menyumpah serapah dirinya, dia sumpah serapah dirinya sendiri. Ya. Ini balasan yang Allah berikan pasti. Ya. Walaupun dia tak ketangkap, tak masuk diruji besi, tapi wajib dananya menjadi sempit, wa qaswatil qalbi, hati menjadi keras, kasar. Tanimat hidup. Kerjanya mau berkelahi saja, mau berantem saja. Ya. Tabiatnya menjadikan tabiat binatang-binatang buas yang mau memangsa, mau menerkam. Dan itu membahayakan dirinya. Ya, mau menguasai tamak, loba. Dia akan rasakan hati yang mengeras, watasyatutihi, konsentrasi dia yang pecah, tak fokus untuk suatu tujuan yang paling agung. Wadhulmatihi, hatinya akan menjadi gelap. Wahazazatihi, hatinya akan guncang. Waghammihi, wahammihi, hatinya akan ditimpa kegelisahan masa kini. Wahammihi, kegelisahan masa akan datang, gelisah terus. Wahuznihi, ditimpa kegelisahan atas sesuatu yang terluput daripada perkara yang lalu. Ini semua penyakit, ya, penyakit hidup. Ghammun, hammun, haznun, penyakit hidup. Haznun, sedih dengan apa yang tak dapat. Mencuri, rupanya ketangkap, sedih dia. Ya, tak dapat, itu namanya haznun. Segala sesuatu yang terluput dari ambisi-ambisi dunianya, sedih. Sudah payah-payah mengeluarkan uang untuk naik pangkat, naik jabatan, dapat kursi, jadi anggota dewan, subhanallah. Ya, akhirnya tak dapat. Uang sudah habis, hutang sana sini, malu lagi, semua orang tahu dia gagal. Melahirkan apa? Huznun, kesedihan. Jadi tak kuat, stres, depresi. Ujungnya apa ujungnya? Kalau masih hidup, gila. ODGJ. Lebih daripada itu ujungnya, bunuh diri. Ini namanya huznun, penyakit. Gara-gara putus cinta. Ini semua maksiat. Tengok anak-anak remaja yang gara-gara putus cinta, mati. Kenapa? Ditolak cintanya. Diputuskan pacarnya. Huznun, sedih. Kenapa tak dapat? Ini penyakit hidup. Yang kedua, ghammun. Ghammun adalah kegelisahan, kegalauan masa kini. Tak tahu entah apa mau dibuat. Galau, stres. Tengok orang mana-mana cari kerja, dia tak ada kerjaan, stres. Di sana ke sini melamar, tak diterima, stres. Bagaimana nasibku ini, bagaimana masa depanku. Melahirkan ghammun. Bahkan ada sampai pada tingkat depresi. Saya menjumpai seorang pemuda datang ke saya. Ustaz, aku tuh udah S1 loh. Dan aku cum laude. Aku tengok begitu banyak orang semua mau daftar tuh. Aku pun ikut di situ. Ternyata tak keterima. Depresi. Ngomongnya pun udah melantur. Ya. Subhanallah. Saya katakan, kau sudah kawin belum? Tanggunganmu gak ada, gak ada. Kau hidup sama siapa? Sama ibuku. Kau masih enak hidup sama ibumu. Ibumu memberimu supaya segala sesuatu. Kau gak bisa mendapat kerjaan, kau buat kerjaan sendiri, saya bilang. Hanya gara-gara kerjaan stres. Ijazahnya sudah ada, sudah ada gelar-gelarnya, tapi pengangguran, stres. Jangan dikira enak, nikmat. Semuanya ada kegelisahan dalam hidup ini. Itulah maksiat. Ghammun, gelisah masa kini. Wahammun, khawatir, gelisah, galau masa datang. Ini semua penyakit disebabkan karena maksiat. Ya, subhanallah. Saya berikan perumpamaan tentang wanita, karena kita lebih dekat kepada wanita. Perumpamaan yang gampang. Belum dapat, galau. Ya, gimana cara supaya dapat? Kegalauan. Sibuk siang malam, ya, memikirkan sang wanita, galau akan datang. Subhanallah. Setelah itu dapat. Habis galaunya. Galau akan datang sudah habis. Yang datang galau masa kini. Galau dia. Aku pergi kerja nanti kawan berselingkuh. Galau. Belum dapat? Galau. Sudah dapat? Galau juga. Itulah dunia. Sibuk pasang CCTV semua rumahnya. Ya, bentar-bentar telepon istrinya. Subhanallah. Ya. Benar-benar terjadi istri dilarikan laki-laki lain. Dahsyatlah kegalauannya. Muncullah kesedihan. Kenapalah dulu dia kuambil? Ini semua penderitaan hidup dunia. Ini contoh-contoh kecil. Dan segala macam maksiat akan mendatangkan kegelisahan, kesedihan. Baik yang lalu, yang sekarang akan datang. Khawatir dia. Takut ketahuan, takut ketangkap. Ya, membuat dadanya menjadi sempit. Wa khaufihi, bayang-bayang ketakutan. Ya. Jangan dikira orang berselingkuh itu dalam hidup kenikmatan dunia. Enggak, dalam kesempitan hidup. Takut dia, ketahuan selingkuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Maksiat melahirkan ketakutan. Ya. Wa hadza amrun la yakadu wa lahu adna hissin. Perkara ini hampir dirasakan bagi setiap orang yang paling sedikit, yang paling bebal pun indranya merasakannya. Wa hayatin yartabu fihi. Ya. Balil ghumumu wal humumu wal ahzan, tetapi yang namanya kegelisahan masa kini, masa akan datang, yang telah berlalu, wati kesempitan, uqubatun ajilah, inilah hukuman yang disegerakan di dunia. Hukuman segera bagi setiap pelaku maksiat yang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah SWT adalah hukuman yang kes. Hati menjadi sempit, dada menjadi tak lapang, hidup menjadi gelap. Kegalauan dalam segala waktu, galau masa yang lalu, yang sedang berlaku, yang akan datang. Ini hukuman kes bagi setiap pelaku maksiat meski tak masuk jeruji besi. Ya, meski lewat dari kejaran manusia, tapi hatinya senantiasa dihantui dengan maksiatnya. Jangan kau kira orang yang bunuh orang itu aman, lari kemana-mana. Enggak dibayang-bayangi oleh orang yang dia bunuh. Dibayang-bayangi. Kemanapun pergi dia dibayang-bayangi orang yang dia bunuh. Contoh kecil. Hukuman kes di dunia. Hidupnya pun tak nyaman. Allahul musta'an. Ya. Wa narun dunyawiyah. Dan inilah neraka dunia. Jadi jangan kau anggap yang ada di kapal-kapal pesiar. Kalau kita pergi ke negeri jiran tuh ada kapal pesiar. Entah berapa tingkat tuh. Yang konon dalamnya dunia itu ada surganya di sana semua. Ada di sana keindahan, kolam renang, perempuan-perempuan, judi, semua ada. Ketengok, enaknya orang itu pergi ke pulau-pulau atau tempat ke tempat lain dalam dunia. Mereka dalam surga dunia. Jangan kau kira mereka itu dalam surga dunia. Zahirnya saja surga dunia. Hakikat batinnya mereka dalam neraka dunia. Kegalauan, kegelisahan. Subhanallah. Berkumpul di sana para pejudi, para penzina, para pecandu narkoba, peminum khamar, kumpul semua di sana. Ya, dikira manusia, nikmatnya orang naik kapal pesiar kemana-mana. Salah. Itu orang stres dengan dunianya. Hanya sesaat untuk dapat melepaskan kepenatan dunia, itulah kerja mereka. Ya. Adapun kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan beribadah kepada Allah, berzikir kepada dengan nama-namanya, lakukan ketaatan, ngaji seperti ini kebahagiaan hakiki nih. Kira-kira antum sudah merasakan kebahagiaan ini belum? Kebahagiaan ngaji itu dapat enggak? Dapat enggak? Gimana Cak Lis? Dapat. Dapat. Pulang tenang hati, tentram, lapang dada, subhanallah. Itu kebahagiaan kes di dunia. Bagaimana dengan akhirat nanti dalam alam barzakh? Jadi itulah dampak daripada kemaksiatan. Narun dunyawiyatun wa jahannamu hadirah. Api neraka dunia, jahannam yang disegerakan sebelum datang neraka jahannam yang hakiki. Naam. Wal ikbalu 'ala Allah Ta'ala wal inabatu ilayhi war ridha bihi wa anhu wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi wal lahaju bi dhikrihi wal farhu was sururu bi ma'rifatihi thawabun 'ajilun wa jannatun hadiratun. Wa'aishun la nisbata li'aishil muluki ilaihi albatta. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim kalau berkata-kata, subhanallah, bagikan wahyu yang turun kepadanya. Wal-iqbalu ala Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Wal-inabatu ilaihi, kembali kepadanya. Wal-ridha bih, ridha dengan segala ketentuannya dan ridha dengannya. Ridha bihi wa anhu. Wa'amtila'ul qalbi min muhabbatih, memenuhi hati dengan kecintaan kepadanya. Wallahu bidzikri, membasahi lidah dengan berzikir kepadanya. Wal farahu wassururu bima'rifati, bahagia ya dengan mengenalnya. Thawabun ajil, itulah merupakan balasan yang disegerakan. Wa jannatun hadirah, itulah surga yang didahulukan. Wa 'aysun la nisbata li 'aysil muluk, kehidupan yang tak akan pernah dapat dibandingkan dengan kehidupan raja-raja. Ya'isil muluki ilaihil battah, selama-lamanya tak dapat kau kiaskan, analogikan kebahagiaan ini dengan kebahagiaan hidup raja-raja. Nampak raja-raja, subhanallah, kaya-kayanya, nampak mereka lah paling bahagia. Siapa bilang? Saya berikan contoh-contoh kemarin tentang kebahagiaan. Raja tenggorokan sakit, tak bisa menegak air, stres sang raja. Dilihatnya budaknya mengambil air ke perigi, langsung duduk, minum dengan suka hati, masuk ke dalam mulutnya air, kenyang dengannya, subhanallah. Dia iri kepada budaknya. Dia katakan, itulah sebenarnya kehidupan. Allahu Akbar. Kau tengok orang-orang yang kerja keras, ya, ketika makan, subhanallah. Ya, lihat, kesian kadang kita melihat mereka kerja keras, gaji kecil, 120, 180, 170, subhanallah. Kerjaannya berat. Kadang-kadang narik-narik kabel, belepotan tanah, subhanallah. Ketika makan, kau lihat bagaimana nikmatnya dia makan. Lahap dihantamnya. Gunung daripada nasi sebentar ludes. Nikmatnya terasanya, ya Allah. Orang-orang kaya depannya segala macam makanan seafood dari timur barat semua makanan. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia tak rasakan nikmat itu. Ya, karena kenikmatan tak bisa dibeli. Dunia bisa dibeli, tapi kenikmatan tak bisa dibeli. Subhanallah. Naam, fadhal. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. Kata Ibnu Qayyim, ku dengar guruku pernah bicara, guruku pernah menyampaikan. Ya, kalau kita lihat Ibnu Qayyim banyak disebutkan tentang gurunya karena dekatnya hubungan antara keduanya. Bahkan keduanya pun yakni dimasukkan ke dalam penjara yang berbeda. Sama-sama dimasukkan ke dalam penjara. Dekat dengan gurunya. Padahal betapa santunnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Tengoklah bahasanya begitu berbudi tinggi. Aku mendengar guruku Ibnu Taimiyah pernah berkata, semoga Allah sucikan ruhnya, inna fid dunya jannah, dalam dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, yang tak pernah masuk ke dalam surga dunia ini, la yadkhul jannah terakhirah, tidak akan pernah masuk surga akhirat. Harus masuk surga dunia dulu, baru masuk surga akhirat. Ya. Sekarang kita sedang masuk ke dalam taman surga ini sekarang. Inilah surga dunia itu nih dia. Perasaan bahagia, mendengarkan kalamullah dibacakan, sabda nabinya, perkataan ulama dijelaskan, diterangkan. Ini surga dunia. Naam. Wa qala li marratan, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri aina ruhtu fahiya ma'i la tufarikuni ana habasi khalwatun wa qatli shahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun. Wa qala li marra, pernah suatu hari berkata kepadaku guruku Ibnu Taimiyah, ma yasna'u a'da'i bi, musuhku itu ingin apa daripadaku, Mereka menginginkan apa dariku? Karena beliau luar biasa musuh-musuhnya banyaknya. Karena beliau tak peduli dalam beramar ma'ruf dan munkar. Dia bantah semua penyimpangan. Penyimpangan ahlu kalam, penyimpangan ahlu falsafat, penyimpangan as-sufiyah, semua rafidah. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang ada bantahannya. Ya. Semua mereka mental berhujah dengannya. Tatkala mental berhujah, lapor penguasa, fitnah Syekh Islam ke hadapan penguasa. Syekh ini kok dibiarkan nanti agama kita berubah. Kok biarkan nanti orang akan memberontak, kok biarkan. Akhirnya dipenjara Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi yang namanya orang yang masuk penjara itu bukan semuanya orang bersalah. Ada orang-orang yang tak bersalah. Yusuf apa salahnya masuk penjara? Tak ada salahnya. Ahmad bin Hanbal salahnya apa? Bahkan Ahmad bin Hanbal itu diperintahkan oleh Ahmad bin Abi Duwan untuk dibunuh. Khalifah mau membunuhnya. Tanya Ahmad, ya Amir Mukminin, salah saya di mana kenapa saya harus dibunuh? Nabi mengatakan la yahilu damu mar'in muslimin illa bi ihdatsalah, tak halal ditumpahkan darah seorang mukmin kecuali dengan satu daripada tiga hal. Ya. An-nafsu bin nafsi, yang membunuh. Al-muhsanu zani, yang berzina dan dia telah menikah. Al-mufariqu dinihi, meninggalkan agama. Al-mufariqu jama'ah, yang memberontak kepada penguasa. Di mana kesalahanku? Mengapa aku harus dibunuh? Subhanallah, tak jadi dibunuh. Apa salah saya? Kenapa saya ditumpahkan darah saya? Ya, tak semua orang-orang yang masuk penjara itu orang-orang yang berlumuran dosa-dosa. Enggak, sebagian mereka terfitnah. Ya, sebagian mereka itu ya terzalimi masuk penjara. Sebagian mereka ini, rahimahullah. Tapi jangan salah, jangan dikira penjara bagi mereka itu penjara. Enggak, penjara itu bagi mereka adalah istana. Tak diganggu oleh manusia, tak sibuk kemana-mana, berkhulwat dengan Tuhannya, berzikir dengan Tuhannya, membaca kitab Tuhannya, tak terganggu dengan manusia, sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kata Ibnu Taimiyah, musuh-musuhku itu membuat apa kepadaku? Ana jannati wa bustani fi sadri. Aku ni, kata dia, surgaku, kebun-kebunku, ladangku semua di sini dalam dadaku. Aina rohtu fahya ma'i la tufariquni. Dimanapun aku berada, surgaku bersama aku, tak bisa meninggalkanku. Ana habsi khulwa. Aku kalau di penjara, itulah waktuku berduaan dengan kekasihku Rabb Allah tabaraka ta'ala. Habsi khulwa. Aku di penjara, ku anggap itu waktu berkhulwat dengan Tuhanku. Subhanallah. Wa qatli syahadah. Kalau mereka tak sabar menghadapiku, mereka bunuh aku. Kuharap itu jalanku untuk mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyaha. Kalau mereka usir aku, ya dari negeriku, diasingkan, bagiku itu adalah merupakan perjalanan indah, siyaha, tamasya. Mau diapakan aku? Satu paragraf lagi. Wa kana yakulu fi mahbasihi bil qal'ah. لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. Ya. Ini kita akan insyaallah singkap karena ternyata masih banyak perkataannya. Ini kita tunda, kita pending insyaallah di kesempatan akan datang. Inilah ikhwati fillah contoh-contoh di dunia orang-orang yang sudah masuk ke surga dunia sebelum masuk ke surga akhirat insyaallah. Ya, selalu ditanyakan diri kita semua, sudahkah kita pernah singgah ke surga dunia? Sudah Ustaz, maka istiqomahlah, jangan kau tinggalkan lagi surga dunia. Masuk terus ke dalamnya. Bersimpuh di sana. Jangan keluar lagi daripada surga dunia ini. Ya, jangan kembali engkau kepada pangkal jalanmu yang lalu. Tinggalkan sudah, engkau sudah masuk ke surga dunia. Istiqomah di atasnya. Itulah surga ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad.